Kamu mesti jawab ya. Kalau bulat, lereng. Kalau panjang, yang lereng. Kalau kotak, kotak sabun. Cucu, kue kok pinter. Ya sudah dimakan.